tanahnya disedangi. Ya kan? Musimnya kada musim tikus, hanya baulah kalayan. Masudah bulan kalayan, hanya naradak-dak. Ya Allah, sedang banyaknya ingin sekaru lantau, anak bantanya gana, sudah dipangkas dulu anak barinya, hanya bau lembur gawi, tapi buntung. Nah, ada juga gawi yang bau lembur, tapi buntung. Coba, orang menanam tanya, ngambil pengarah. Ya arwah ulang hari sebelum mandana itu ditajak, kita ambil itu diampakkan ke gunung-gunungnya anak-anaknya. Kalau didiriakan yang dihut, itu nanti antap. Kacawali dihut, udah rapa, kacawali banding, anak udah tanam di rapa juga. Jauh di mana kitabnya? Wallahualam. Jauh dari teman. Mati sudah dari temannya. Ujian gusun kandali ulang amalannya waktu nak bertanam itu. Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Hanya mulai menanam. Yang akan menanam untuk dalam surah apa itu? Ijah wa qadar. Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Mulai. Jadi nak bertanam itu ada Qur'annya juga yang dibaca itu. Ini kata satu lontok kalau banget. Jadi ujung itu datang apa? Kalau boleh ditambah sepanjang nyawa. Jadi datang bukan datuk. Sekali beli rumah hanya pada kata. Rendah itu soalnya politik tikus. Tikus itu datang hujan. Di rumah kalau itu jual. Hanya mentik kesnya aja, hancur kan bantal lantinam dihancurin makannya. Bahkan apa? Anjir arwah ini putri. Jadi lawan tikus aja dah. Bahatul juga pandan. Mungkin pada kalian putri, ini kan ikut. Mungkin pada kalian tikus kali kalian aja. Jangan bantal. Tapi sebelum menurutnya. Paham rupanya. Politik itu adalah tikus, harus ada kucingnya yang ditakut-takutinya. Ini ramai orang berpulih tikusan saja. Jadi semuanya ormas yang hendak terkumpul belak. Aku ini lain paham mana, aja kok. Ngalih kan menyambut ormas pasal kemarin. Ormas itu kan bini-bini, tak sandak oleh mandera. Nasib, emang nasib. Cari kerjaan, tukang tabuh kuburan. Sekali jel gue bikin kalinya orang matang itu jel yang sangat mendatuarnya omas. Nah, ada lagi untuk kebumulan ormas jelak-jelak kemari. Kenapa kira ormas itu penting? Wah. Organisasi masyarakat kami Yusril jelak kemari suamin rais nak kemari. Baca Tuhan dari kek musuhnya mbak. Sudah lebih di kemanakan, jadi kan mari nak kemanakan ya. Kamu yang tahu aja, karena nak menghadapi aku, nak uyuh pinggang duduk, nak menghadapi nak pinggang duduk, pak. Ini kamu ada kek, itu seras. Teruskan. Itu dari pahaman juga kan? Pemimpin-pemimpin itu nang mau luarkan akan bawahannya mengaji ilmu agama pasang telinga mun sudah diluarkan karena mau empat job itu lain kan anak buah seorang karena anak buah itu kan kayak pang bulu bahu, tangan, susu, pusar, hari-hari, apa pulang-pulang. lembah ada burung, batang paha, lindut, landau, anjar kaki atau batis, kepalanya umpat, sekalinya bahu tempat tinggal. Itu ngarannya, ngarannya kurang mati jadi hantu. Kepala dan umpat dan lain ada. Termasuk penyebab daripada tiga perkara orang-orang kada umpat mengaji agama. Pertama, penyebab krisis. Ya Allahul barakata min kasbihim. Dua, misal di Allah alaih sultanan dalima, dijajah orang kena. Maulah dijajah orang kena. Pada gambaran, Belanda menjajah, ya apa kita? Jepang menjajah, ya apa kita? Sekolah Darussalam itu waktu Jepang masuk, Quran, nunggak. Guru-guru Darussalam sama sepulusin alih buat ke dalam darum di patrinya. Bapak darumnya berbanyak. Anak dibunuhnya secara perlahan. Memang kalau orang-orang yang ada umpat mengaji itu pikirannya menyarici lawan yang mengaji. Apalagi yang mengaji ini bina nyaman hidup, dia sakit, iri dengki. Sejarah menunjukkan Rasulullah tanah tumpah darahnya Makkah. Orang Makkah sendiri nang hendak membunuh. Sehingga Nabi pindah ke Madinah. Bujur. Malahan bangsa Quraisy sendiri bubuhan Muslim sendiri nang mengapalainya Abu Lahab. Itu sejarah. Mun Abu Lahab itu mengapalai Marina Nabi, nang kada Marina Nabi gitu, bangsa Amang atau Jahal, Abu Jahal Amang, umpat juga, coba. Kemudian sepupu dan menantu Nabi Sayyidina Ali hendak jadi imam di masjid. Cucuk kurang dan pedang. Apa? Meninggal. Bujur kakak. Sayyidina Utsman rahat baca Quran, panggal panggulu itu bujur kakak. Ini khalifah. Artinya kurang menjadi khalifah Nabi. Ini sejarah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diracuni oleh orang di makanan mati. Bujur mata masmuman. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu apa hantam lawan pedang. Bujur cucu Nabi Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan diracuni di dalam makanan yang dimakan Sidin oleh bini Sidin yang bujuran. Bini yang berbujuran. Nah ini yang meracuni. Ada mengira bini meracuni laki itu kadang masuk akal. Sejarah. Padahal aturannya bini itu kan kada masuk di akal tu mangannya asa kada diterima. Istilahnya polisi itu polisi sah ngombi, lamun bini meracuni laki ngombi polisi. Napa bini menega sekali bini itu. Artinya dasar anu ada berpikir kira mentega kalau dasar ini. Oh, tega sekali ya. Thank you. Teganya. Istri meracuni sang suami. Kada masuk akal. Sayyidina Husain, ada yang Di Karbala dicacak mulunya. Badan di Karbala hanya di Mesir. Apa kepalanya? Di sepak pas sepak pak. Ujar orang ulu sungai dah sipak pak. Memang ulu sungai ini bahasanya jujur. Kalau guru-guru kerap itu kita menyambat sepak di mapa menulis. Sepak pak. Awalnya nulis. Mesti sipak sipak pak. Sipak pak. Ini ya. Bulunya. Sipak pak. Di sepak-sepaknya kepala sana mesin jadi awal-awal sepak bola kepala si sana mesin yang diulah bola. Oleh sebab itu ikan tahu sejarah sepak bola. Bola itu asalnya yang diulah kepala sana mesin. Jadi kalau ikan tuh pas maju menonton sepak bola berarti ikan tuh mau sahadakan kepala sana mesin di sepak-sepak orang. Apalagi anak-anak kita Muhammad Amin non Hafid itu kalau bisa sepak bola lah. Awalnya membawa bola. Nah pada sifat harus lakunya dia. Set Muhammad Amin non Hafid itu kan kandangan sebelah. Sakumpul sebelah. Artinya mau dipagari apa kadang-kadang ano teh itu nak kandang jangan keluar nampi nampak teh ini kelapa untung kada amun teh sebalikannya ulang jangan tidak umang ngalih banyak kurang amun teh bupati yang bupati amun teh saya berapa lah amun teh balik sekolah lah pemangkatannya dikirim ke kota baru orang kota baru lalu kan orang awam bandar. Jadi mbak sampai kota baru inya kan kepala pertanian perkebunan juru orang muntah melihat pisang halil. Jadi orang kota baru emang halil pohon pisang sampai pulang ke sawah halil dicabut pulang tahu dialih pulang lima wawah dialih pulang lima wawah orang kota baru rupanya lah aman jadi kok aman gara-gara pandai seorang nih orang uyuk lu balik pandai pakaian dinasnya empat ya pakaian dinasnya. Maaflah wali kota penyel baru yang mulia. Lain dia, lain yang mau saya balik. Ini bupati ano kota baru agak jual hasil salam ini. Sekolah baru salam, akhirnya jadi bupati bagus juga itu lah perjalanan pemahaman tahu-tahu. Sudah pakaian jingga sudah pakai yang kayak apa kalau tahu berjalan ke pasar iwak wah kota baru kan banyak iwak lah. Ini apa bu? Bahasa Indonesia ampli bahasa Montes teh. Itu jawab orang kota baru. Anak-anak undang apa? Oh undang ya. Satu kelonnya berapa? 2000 oh mahal sekali ya. Tak ada mesangnya mas kali oh dinas kita potong aja udah mempercepat waktu karena tangan ini gulai-gulai tak gulai kepiting langsung digapit ya nah lo kan luar aslinya jiii menjepit leh kau jiii menjepit leh kau. Jip berapa aja? Alah kalau sambungnya ulang randangan ulang 10 tahun di Makbah pasti karena bahasa Arab melawan ngejarnya. Sekali berkiau lawan anak susit tak ngejarnya lahannya masih ada. Padahal tak alat kampung di kandangan tak ngejarnya. Memang ya kalau dibuang Bekawa, mesti ada baunya. Tahun yang rajin berpandangan dari ini apa jaga kibang belakang tu lima atau bertahun. Anu cinge, apa ya? Napa ya kampung nak nang anu cinge? Merpapura cinge. Ini ada pina berimpasan bukuan mulai tu anu. Ji, mungkin pilih kamu. Kesian yang amun tai nya kesangna minto bahare lilin di nyala jadi batu siapa nang tahu mama jahil lilin langgang kantor nomor 1 jadi berdua 5 berkumpul 17 Agustus andangan kantor pada pajak berabai pada pajak negara ada pajak Pak kurang amun teh berkhidmat banyak alurat terakhir lalu pajak jadi ujian yang lain amun lagi pajak amun teh amun lagi ini nang kuat kembali terkesan aku ni penyambung lidah bandara ni. Jepis pilih ni kau. Ini je lah tadi yang kata umat mengaji agama lah. Cepat 20 orang baca pada datang, pikir pada datang, tasawuf pada datang. Penyebab dari krisis. Dua, penyebab daripada kurang kafir memasuki negara kita. Sekarang orang-orang kafir masuk ke Indonesia membawa mesin cetak dolar, ternyata dolarnya cetakan palsu. Madahangan. Per seleksi orang luar negeri juga yang bang masuk. Seleksi kalau ngomong kenapa buatnya? Nah, pekrasi biar bupati kurang lebih aja. Ini tapi bisa aja. Di Aceh nang terkena bahwasanya Aceh itu kan nomor 1 Serambi Mekah. Sekarang Aceh berapa hektar tanah ditanami ganja? Ayo. Adakah sedih? Memang Nabi Adam lawan Iblis kada pernah ketemu. Iblis itu kada bisa garing. Buktinya aku ni dokter pernah ada Iblis top nama. Jadinya itu sehat, jadinya akan banget lawan anak cucu Nabi Adam. Macam-macam anak cucu Nabi Adam ini dihaur dan diganggunya oleh si Iblis. Minuman-minuman dimasukkannya di situ, di Iblis. Artinya nang haram. Karena si Iblis tahu, apabila orang Islam anak Nabi Adam ini tamakan haram minum nang haram, niscaya masuk neraka. Iblis itu kada hawa masuk surga. Kada hawa masuk surga sareng mana? Kecuali membawa anak cucu Nabi Adam ke dalam neraka. Anak bakawa. Jadi minuman dimasukkannya nang haram di sana. Makanan dimasukkannya juga di sana. Nah, anak cucu Nabi Adam ini kan cucu benar menukar minuman makanan yang diporodok oleh Iblis. Hanya kita menyalah. Kalau sudah anak kita tamakan gulaan yang diulah Iblis, anak kita masuk neraka. Kullulah min nabata min haramin fannaru awla bihi. nang anaknya si penjual daripada benda-benda yang bercampur nang haram itu ulang Islam. Ini nang aneh. Kalau sudah di kampung-kampung itu banyak cerodok iblis nang menjual itu dari orang Islam, otomatis orang-orang di kampung itu tertukar cerodok iblis. Tulisannya di sana ditanggung halal. Memang kalau dibawa aja kan halal. Mau dimakan, diminum, siapa tahu. Ini tahu banget iblis ini apabila ini makan halal, minum halal. Nah, lalu ini lurung situ anak panas wakan orang Islam ke dalam neraka. Karena dirinya lawan batu Adam dasarnya. Sampai sedikit cuit-cuit di anunya anak Nabi Adam ini di gangnya. Nah disinilah apabila kita ada ilmu agama yang kuat, kita diberitahu bahwa ini adalah susah atau haram. Dan kita diberi Allah Ta'ala kekuatan iman untuk meninggalkan yang subhat yang haram walaupun nyaman benar dan tidak kelaparan. Laparnya luar biasa, makanan nyaman benar, tapi kita diberi Allah ilmu manfaat, iman yang kuat, ada mau makan itu walau mati kelaparan. Tapi kalau ada ilmu agama, iman kada kuat, sejauh-jauh apa makanan minuman yang haram itu didadakan. Di rumah banyaknya yang halal. Kenapa jadi keluar pada rumah? Duduk di restoran yang belum tentu lagi halal haramnya. Serumahan pulak ke motor di restoran kita. Bahkan ada. Ya kan? Nang disuruhnya banyak minumannya di situ tadi kada tahu apa di rumah ada aja setruk bola di rumah bola seorang jadi kada ada nang pengawet nang makai pengawet dan setruk nang bola di rumah itu kada ada memakai nah pengarannya itu anu sari manis takun dokter ke sari manis itu napa bahaya. Lamun nang baulah setruk, kadang makai gula, sari manis gantinya, nang baulah setruk orang Islam, nang memakan kegel bapak kaya penyakit itu orang Islam juga. Ya Allah, kenapa jadi menipu orang Islam? Aturan orang Islam itu menjagakan saudaranya, bukan menipu orang saudaranya. Karena jahilnya tadi. Nang ketiga, balanya orang nang kada umpat fakir di majlis pengajian mega fakir agama itu, mati kada membawa iman. Mati kakak. Anak. Jadi kita itu sangat khawatir kalau pula warga kita itu nampak cari bahuma aja. Kurang tulakan darak-darakan mengaji kada umpat. Khawatir itu. Kalau nang nini penyebab krisis dan penyebab dijajah kurang dan penyebab artinya tanganan kada bagaimana menuntut ilmunya kurang kada 10 tahun dia mengaji ampi dan kada ada ampinya minan nahbi ilal lahbi kada ada ampinya. Talibul ilmi tekat pala rezeki orang menuntut ilmu agama Allah Ta'ala nang mengongkosinya. Apa artinya? Ongkosnya itu banyak dibari Tuhan. Awak kada uyuh mencari ongkosnya. Cuma talibul di situ senantiasa menuntut ilmu. Talibul isim fa'il. Tubidul istimrar. Coba lihat orang yang menuntut ilmu sampai berhasil alim atau disebut zaman sekarang tuan guru ialah adalah yang kesusahan adalah kajahatan kada ya ke orang yang haruan adalah yang dihadapan guru itu kajahatan yang kata nyaman orang nyurung menyaman-nyaman apalagi kenapa sebuah lamar di bak makanan dasar guru memang sana kada jadi gurunya di tanah aja. Nasib, kenapa nasib? Nasib bungkus. Jelas kan sudah. Nah, lu anak anak-anak tuan guru nih, sudahkah wajah Abbas kaya itu nanti bagi Tuhan? Kenapa ada mau menyambung lawan Abbas, ada mau menyambung dengan Abbas? Waktu banyak dibuang-buang. Hendak sengsara kah itu? Hadis Nabi lagi. Man mata wa huwa ala hadhil hala fa huwa syahid. Rasanya kitab ini ada dalam riwayat al-Anbiya'. Barang siapa mati habis umur masih menuntut ilmu agama, maka syahid secara kubur, selama dikubur ada di sisa. Siksaan kubur termasuk pertanyaan munkar nakir. Jadi jelas, orang yang mati menuntut ilmu ada ditanya munkar nakir. Ada disiksa selama dalam kubur, termasuk hancur. Matinya orang alim ada dimakan badannya oleh mimi, kata hancur. Mun ada aja jalannya supaya jangan disiksa, jangan ditanya, jangan hancur. Yaitu menuntut ilmu sampai mati kan apa jadi kada mau. Hendak buruk lah dalam kubur. Orang berhari lah terkenalkan dalam lakar. Becari umpamanya, upatnya becari. Becari duit, umpamanya umur 15 tahun. Umpamanya 15 tahun. Sampai 40 berapa tahun? Berapa tahun? 25 tahun. Bisukan sampai kamarian mencari duit 25 tahun. Kemudian duitnya itu tadi di... Nah, pengennya dikumpulkan tanda-tanda, ditabung. Ditabung. Kebanyakannya orang bahari menabung itu menukar berlian. Ada sebahagiannya menukar emas. Bahari lah. Sebab dolar belum ada waktu itu yang tidak membatas. Mudah. Jadi intan lawan emas. 25 tahun berusaha, ujungannya di tangan utakan ke intan dan ke emas. Ada yang menyatakan kekebuan. Tukarakan kekebuan ke umahan sebagainya. Kemudian, itu siang lelah-lelah. Malam hari habis sembahyang isya, mata guring. Ini sejarahnya, ini jatuh kita. Jam 1 malam bangun, jam 2 hilang pada rumah. Bapak maju barang atau wakai ke rumah. Mendatang tuan-tuan guru. Mengaji, jam 2 malam mengaji. Nang dikaji sifat 20, parukunan, dan tasawuf. Bini lawan anak guring. Pukul 4 guring. Bini lawan anak belum bangun. Jadi kada tahu bini.